Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, kang rawuh ingkang kula hormati, sepuh bin sepuh laren nggih. Laren ingkang kula hormati jamaah masjid. Napa masjid ini? Darur Rahmah. Sedaya hadirin wal hadirat ingkang mulya. Menawi rawuh ingkang kula hormati Pak Lurah, enten? Pundi sih Pak Lurah? Pak Camatnya rawuh mboten? Nggih. Alhamdulillah. Dalu niki kita panjenengan sedaya saged sareng-sareng memperingeti wiyosan dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawen peringetan Maulid Nabi. Ternyata wong mulutan niku gayane niku seje-seje. Nek teng Sulawesi niku nek mulutan niku ya kaya ngeten iki ana pengajian. Tapi terope ngeten iki, tarupe niki ana taline. Taline niku teng klewer. Kula niku kadang mikir kape dige apa kawitan kula mulutan teng mriku. Ternyata tali ini ku ono kanggo ne. Mungkin ibu-ibu niku nek dugi beto napa niku digantung teng tali niku. Ternyata wonten sing beto ringso digantung teng mriku. Nggih. Ono sing beto sanyo anyar digantung teng mriku. Sing beto duren gantung teng mriku. Wonten sing beto coklat sak kerdus digantung teng mriku. Sarimi, jeruk muga wantung kabeh. Terus mangke niku enten kaya tumpeng. Nah, tumpeng niku sampinge niku enten debok, debok gedang niku ngadeg. Ternyata niku ibu-ibu niku ngencepi sapu. Lah, sapu sing diencepno niku pucuke niku ana genderone. Lah niku genderone dhuwit. Ana 1000, ana 10000, bahkan ana sing 100000. Ana sing genderane rangkep telu. 1000, 1000, 1000. Wah, terus tengaji ngene iki enten. Teratakan niku. Niku isine panganan sing enak-enak niku. Wah, mangke terus ngaji, terus kula ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus dawa. Lah begitu kula niku ngoten karo ndelok wong. Ternyata wong niku nek pun kula mulai ndonga. Lho ku pun plirak, plirik ngeten iki. Sing pengen sanyo masih sanyo. Sing pengen ringso masih ringso. Terus begitu kula ndonga kok wasallallahu begitu wasallallahu Muhammadin wal ngoten niku kajeng alhamdulillah wal niku pun kaya pitik niku. Beleber ber ber ber ber ber ber soyoan. Ngono sing oleh graji mesin. Sing nggih. Iku teng riko. Dadi kula niku ya Allah. Ku mulutan teng riko. Kalimantan niku mboten pati beda, nggih sami ngoten niku. Sumatera ngoten niku. Tapi mulutan niku enten sing aneh, terutama tenggene kiai niku eneng. Niku wae urusan kali ngoten niku. Enten mulutan niku aneh teng Nganjuk. Dipun critakaken tenggene Mbah Zainuddin teng Mojosari Nganjuk. Niku nek mulutan niku tandaan jaran kepangan rongulan. Jaran niku sak Jawa Timur diundang. Jaran kepangan niku tenggene Mbah Zainuddin Mojosari Nganjuk niku riyen. Sakniki pun mboten enten niku cerita lawas iki. Ngantos kiai-kiai sak Jawa Timur niku protes. Kali Kiai Hasyim Asy'ari. Yai Zainuddin niku mbok dielingaken. Masa ana kiai kok mulutan malah jatilan. malah jaran ke pangan. Mbok dielingaken. Terus akhirnya Kiai Hasyim ngelingno. Damel surat. Surat didamel terus isine mbok aja ngono to Kiai. Lah dititip nih teng bawah Hasbullah. Bawah Hasbullah niku alumni Pondok Mojosari. Lah begitu sore dititipaken, dalu niku Mbah Hasyim ngipi. Onten jamaah teng masjid. Jamaah kawata, Kiai Hasyim niki keri, masbuk. Nah ora ketok sing imami ku sapa? Kok ana wong jamaah kok sakmene akeh. Begitu rampung Mbah Hasyim niku ngertos ternyata sing imami niku Mbah Zainuddin. Akhire niku Mbah Wahab niki dipadosi endi hab surate wis mbok kirim dereng Kiai wis suweken-suweken aja dikirim. Itu terjadi. Padahal niku nek mulutan jadi. Teng Jogja niku teng Magelang niku enten pondok pesantren Watu Congol. Sing ngedekaken namine pun Badalhar. Badalhar niku nek diurut niku turunan Lamongan. Sebab Mbah Nur Rohmat Sendang Dhuwur niku peputra Raden Abdul Qadir Adipati Gampang. Ning ilang kadipatene niku teng mriki niki. Klebu Bengawan. Niku dhe putra Mbah Abdul Qahar, tesi teng Gampang mriki, sekitar mriki. Lah Diputra Jayeng Rono dados bupati Pesuruan. Pindah teng Pekalongan, bubak Jayeng Rono kalih niku bubak Pekalongan. Diputra Mbah Husain Rohmatillah Sunan Sedorawuh Adipati Batang sing bubak Kadipaten Batang, diputra Mbah Jayeng Negoro. Niku. Lah akhire Jayeng Resmi putranipun napa Panembahan Kawis Guwa. Kalih putra Kawis Guwa setunggal putrane Sunan Prapen, putrane Sunan Giri niku pindah teng Batang mriko. Dikenal kanthi jeneng Syekh Among Rogo. Lah niku dhe turun saking Mbah Jayeng Negoro niku dhe turun namine Mbah Nur Iman. Niku pindah Jogja. Enggak ada turun Mbah naminipun Mbah Hasan Tuko panglima perang Dipo Negoro. Lah niku dhe putra naminipun Mbah Abdur Rauf. Diputra Mbah Abdurrahman, diputra Mbah Dalhar Watu Congol. Aneh niku nek mulutan teng mriku niku. Dugi akhir-akhir niku ana ndangdutane bareng. Yo. Mboten terbangan ngene tok. Ana ndangdutane. Padahal Mbah Dalhar niki kasebut wali, gadah putra Mbah Mat niku. Niku mursyid tarekah Sadiliyah. Ning nek mulutane ana wayange. Ana dangdute eneng pasar maleme ning ya eneng pengajiane. Lah niku dadi kan kene ngaji sebelah kono wayangan mburu dhewe dangdutan. Niku kadang nggih monata barang niku. Ki niki bulutan nggih. Nah. Teng Jogja piyambak niku nek mulutan niku kalau mriki niku mulutan teng Jogja niku. Nek mulutan niku pasar malam rong wulan berturut-turut. Pasar malam ya ana tongedan, ana dermulin, ana dodol romanis. Lah mangke niku nek mpun tutupan mulutan masak yang Jogja niku. Masak dandange niku 1000. Disebut Kiai Dandang 1000. Sak dandang niku antarane 1,5 kilo tekan 2,5 kilo beras. Berarti nek diklumpukno niku sekitar 2,5 ton. Lho sampean iso mbayangno nek 2,5 ton iku terus dadi tumpeng gedene sapira. Menur masjid niku kalah niku gedene. Mangke terus dipikul tiang 100 dihias niki tumpeng niki. Hias tumpeng. Ana kacange, ana nanase, ana kraine, ana tironge, ana timuk apa? Timun macam-macam. Lah ana kacang uler niku. Lah mangke sing dhuwur dhewe niku ndok 5 disunduk. Lah niku mangke terus digeleng arep masjid donga. Pokoke didongani ngeten niku tiyang sak alun-alun niku pun ngumpul. Niku pun persiapan ngeten iki sedaya. Begitu dongani walhamdulillah tutupan tiyang niku mlayu royo antum tumpeng. Orang sing mencolot sikile niku mlebu tumpeng. Nggih. Wopo tumpeng. Lu segor itu dirayah pun tentean. Lah niku mangke terus tiang niku beto sego niku wangsul apa mawon sing oleh saking mriku dipun arani oleh berkat. Nah, nek misale tekan ngomah kok duwe anak ra payu rabi, pakani berkat saking mriku. Mangke insyaallah payu. Duwe sawah kok ra pati subur diparingi sawuri berkat saking mriku. Nah, sing paling larang niku ndok sing dhuwur niku wau. Niku sijine niku sakniki sekitar 10 15 30 juta niku payu sitok. Gawe jimat. Nggih. Gawe jimat. Mula mulutan Jogja niku kathah sing ngarani musyrik ana sing ngarani wong berkat kemulih kabeh niku. Lah ibu-ibu niku biasane sing digawa niku kacang oler sing dawa niku. Niku nggo tamba. Nek wis bojone ra patek kuat menek tambane niku. Nggih, dilungkeri. Niku jarene niku brigas maneh. Jarene wong kula ya urung tamba ngoten niku. Wong kula ya isih bergas dadi ra ditambani ngoten niku. Ndur niku. Ana nggih lho niki pula. Lah niku sing garahi kathah tiyang niku salah paham. Wah apa panganan niku? Lah termasuk kula nek murutan di luar negeri nggih sami teng Brunei, teng Turki, teng Maroko. Ingkunge niku kalkun nek teng Maroko niku. Turki niku ingkunge kalkun senes pitik, tapi nek teng Timur Tengah ingkunge niku wedhus. Nggih. Kuambing guling ngoten. Mau masak panganane dijejer ngoten. Termasuk teng Saudi Arabia karek critane niki. Dipun ceriosaken kali Ibnu Hajar Al-Haitami waktu mulutan teng Makkah Madinah. Tiang Makkah niku nek mulutan tumplek-blek tenggen lahir Kanjeng Nabi. Tiang Madinah nek mulutan tumplek-blek tenggen lahir gen makame Kanjeng Nabi. Mangke terus istighosah maca selawat bar ngoten niku terus tiang Makkah Madinah niku nyiapaken panganan teng pinggir-pinggir dalan. Saanane panganan niku wonten. Niku. Pawanganan lengkap. Sopo oleh mangan? Cuman sing teng Makkah Madinah dilarang zaman Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sa'ud dilarang. Zaman Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Sa'ud dilarang. Sebab napa? Mulutan teng Makkah Madinah anggar mulutan niku ngamuk. Soale kelingan putune Kanjeng Nabi naminipun Sayyidina Husain pateni Yazid bin Muawiyah. Akhire kelingan Yazid. Wong nek kelingan Yazid mesti kelingan dableke Yazid duwe mbok saking kampung Najd. Akhirnya bahasan wong Najd ijen kurang ajar soalnya sing mateni Sayyidina Ali kampungnya ya Najd jenengane Abdurrahman bin Muljam. Termasuk dilalah Ibnu Sa'ud niku kampungnya ya kok kampung Najd. Sing bangun madhab Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab iku ya kok kampung Najd. Nah, kuatir bahas Najd iki bongkar negara, mulo akhire mulutan dilarang saking Makkah, saking Madinah. Dadi ning Makkah Madinah napa kok ora ana mulutan? Pelarangane niku pelarangan politik, bukan pelarangan syar'i. Lah zaman semonten ya pewanganan ya kathah. Nah, niki wow, pengalaman mulutan. Lah sampai kula eling gek cilik. Nek mulutan niku adang ketan, nek riya ya adang sego. Nek mulutan niku ana bubur enak ngoten niku. Bubur dicublek-cubleki gula abang. Niku kok bubur abang ana niku nek mulutan yen. Enak tok mulutan. Ingkung pitik metu. Zaman biyen durung ana listrik metune dilagaspon nek mulutan. Lah sampai hari ini di beberapa negara bahkan di Nusantara piyambak mulutan niku identik metune panganan. Tur sing enak-enak. Nek Isra Mikraj ngoten mboten? Biasa mawon nek Isra Mikraj itu berkate ya biasa ngoten mawon. Tapi nek mulutan niku mesti sing didhisikno niku panganan. Kecuali akhir-akhir niki sing didhisikno niku pengajian. Nek sing wong biyen ora pengajian ning mangan. Lah niki mila monggo sareng-sareng kita bahas niki. Nopo nek pas mulutan niku panganane akeh. Terus saat niki pengajiane ya akeh. Lho niki carane mulut mulutan. Ana mulutan lawas, ana mulutan model lah anyar. Nah, mulutan sing lawas niku ya mangan niku. Niku mulutan lawas. Mulutan lawas, mulutan asli ya mangan niku. Jadi nek sampean pengen ngerti mulutan sing asli iku mangan, ya mangan niku. Metune panganan enak iku le mulutan sing asli. Sebab niku carane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek mulut niku po poso, memperingeti lahiripun piyambak niku po poso. Lah, sahabat niku nek ngerti Kanjeng Nabi poso, sahabat niku masak sing enak e. Enak kagem nopo nggo caos bukane Kanjeng Nabi. Mula nek Kanjeng Nabi poso niku Madinah niku mambu roti, mambu daging, mambu masakan sing enak-enak. Wong niku sampai apal. Mula angger wayahe dina mulutane Nabi, wong tangga-tangga sekitar Madinah niku ngelumpuk teng Madinah. Pengen nopo? Pengen melu-melu mangan. Wale mambu enak tok mambune iki. Mambu daging, mambu roti nek cara sakniki ya mambu sarimi, mambu bakso terminal, mambu soto, mambu romanis, mambu cao. Dek biyen nak ana cao bareng. Mambu gemblong, mambu jemblem. Niku lho. Lah, mangke terus para sahabat niki beto napa? Beto daharan sing dipun masak niku dibeto teng daleme Kanjeng Nabi, digawa ning daleme Nabi. Lah mangke nek mun daharan-daharan sing dimasak kali sahabat niki dipun beto teng daleme Nabi, numpuk panganan kathah sanget. Lah terus engko Kanjeng Nabi nimbali sahabat kang mrene panganan numpuk akeh tenan. Ayo mangan, ba. Bareng akhirnya pokoknya wis kabeh nglumpuk, kabeh yang ngenteni. Kira-kira sing dipak ding didahar Nabi ku sing endi ya? Ayo tekku no Kang, wong aku mau sing tak gawa gule kok. Ayo tekku wong tekku ndas manyung kok. Ya tekku, wah semua sedang menunggu. Sing arep didahar Nabi ki sing endi? Tek sapa? Lah begitu mungkin Kanjeng Nabi terus ndonga, Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzab. Benar. Begitu Kanjeng Nabi Allahumma barik, pun sahabatnya langsung barokah iki. Wis barokah bar langsung yo didom langkur paling kono sing sampean mau masak apa Kang? Endi masak iki? Aku masak mie ayam. Wah, aku wis suwe gak mangan mie ayam. Sing iki, wah aku masak gulai. Suwe aku gak mangan gulai. Iki aku mau masak besusul. Suwe gak mangan besusul. Mau masak gondang, suwe gak mangan gondang. Iki mau botok wagal. Suwe gak ayo gentenan akhire dipangan genten. Bareng ba, bareng lha niku paling disenengi sahabat. Pokoknya panganan sing wis diaturke teng Kanjeng Nabi, njuk didongani Nabi, niku sing paling dinteni sahabat. Sebab napa? Panganan niku berubah dadi panganan barokah. Sebab panganan niku wis dadi teke Kanjeng Nabi dipangan sahabat, senajan wau niku sing masak sahabat. Contoh, tak kei contoh. Iki ya, iki dak iso apa iki? Iki dak iso apa? Dakku mau dak iso apa? Mau dak e pani tia. Begitu digeleng ini dak iso apa? Dak kula nggih. Terus nek sampean tak kei iki ya, ajikun. Nah iki dikei iso apa? Ya dak kei kula. Lho. Lho gak kali jalone. Wau niku teke panitia digeleh niki tek kula sampean tak kei dikei ku kula sami wau niku dimasak sahabat diaturke teng Kanjeng Nabi dadi teke Kanjeng Nabi begitu didalke malih keng daleme Nabi senaoso niku lho kok sampean salini ya tak kei nemen eh oh ngene napa mau wong kula niku ora doyan larutan penyegar. Boten kok ra doyan kula rada tersinggung nek disuguh penyegar niku. Rumangsane kiai iki panas dalam. Mboten iki contoh sampean tak kaya cero. Karena iki sing perkara dina niki paling muskil nggih. Iki perkara paling muskil. Pun. Dadi sahabat masak teng dalem begitu diparingke dibeto teng daleme Nabi, barang niku dadi teke Kanjeng Nabi terus didongani Allahumma barik lana medal keng daleme Nabi, barang niku berubah sing dipangan niku hakikate gadahane Kanjeng Nabi. Lho nek sapa sing mangan panganane Nabi sing didongani Allahumma barik lana panganane panganan barokah. Dadi ya daging-daging barokah. Lah ngeten iki kathah tiyang sakniki niki mboten paham berkat apa. Wong masak-masakane dhewe padha ngono pangan dhewe ning omah siji belum terjadi perubahan nilai. Contoh liyane apa ana? Ana. Lanang karo wedok. Lanang karo wedok sapa ae ngerti nek iku lanang iku wedok, tapi cah lanang cah wedok niku mlayu mlebu KUA. Teng jero KUA angkah tuka wa zawaj tuka. Terus dongani barakallahu laka wa baraka alaika. Terus metu barangnya tesih padha mboten? Ya tesih padha andeng-andenge ya durung sah. Salin alise isih padha, katoke isih padha, tapi medal keng KUA terjadi perubahan nilai bukan laki-laki dan perempuan tapi suami istri. Lah, barange isih padha tapi nilainya berubah. Begitu metu kok KUA senajan barange padha, nilainya berubah. Sing maune jiwit dosa metu kok KUA jiwit ganja. Ganjaran nyawuk bokonge ganja, ganjaran melotrok no kato ganja, ganjaran lagi lah. Barange isih padha nilainya berubah lagi. Lah terus ni ono meneh sing takok lho. Apa wong panganan didongani Allahumma barik lana we kok dadi panganan barokah. Lho ya panganan iki tergantung dongane. Sampeyan dongani Allahumma barik ya panganane ya barokah sing disimpen panganan ya panganan barokah. Lho apa panganan iso nyimpen donga? Ya iso. Aja meneh panganan, kaset iso nyimpen suara. Lho kaset niku nek disuarani iso nyimpen flash disk iso nyimpen suara. Ono niku syuting iso nyimpen gambar. Panganan ya iso nyimpen donga barokah. Begitu dipangan awake klebon barokah itu donga. Lah panganan sing dadi daging barokah, sing mlebu barokah dadi daging barokah, niku daginge ora bakal diobong kalih geni neraka sebab seko panganan barokah. Lah mulo sampean tergantung panganan lebone apa? Iso. Sampean kok lali wong tua-tua mbiyen. Wong tua mbiyen ngerti. Panganan simpeni donga I love you. Yo I love you. Nyenengi wong wedok kok ditolak. Wong biyen njikek panganan. Iseni donga Inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuni. Muslimin pakakno I love you. Katut biyen jeragane ngono ku ning gedangan ana nggih. Nggih, apa ngono I love you. Sampai nek ra gelem Allah apa Inna min Sulaiman sampean leboni donga sunah mata kaji ajiku berjaran goyang tak goyang-goyang yo I love you. Lho niki kekuatan panganan sing didonga dongani. Mula Pak Lurah iki mbiyen sampean takoni waktu nyalon lurah mesti rawani mangan panganan sing ra ngerti panganane teko ndi. Bu panganan kok ndi? Mbah Pak. Pangan Pak ora-ora kok nang isine linggis. Ngono yo ngono mbiyen. Pengalaman calon lurah niku ora bakal wani mangan panganan sing ora kenal kondi. Soale iku nang isine linggis. Begitu panganan leboni donga linggis peleng kok dipangan. Ya medengkreng ngene ra sida nyalon lurah. Lho nggih lho sampean sampean. Lho mulo sampean aja lali. Panganan ini punya sebuah kekuatan mampu menginstal doa mulo sampean yo nek duwe anak ngoten niku. Diulang tek kapur sekilo ora nyantol blas. Jikoke banyu wacana ya fatahu ya alim, sewengi waca sing akeh esuk diombekno. Duwe anak kok dipakani ora tambah sehat, wacakno ya hayyu ya qayyum. Duwe anak kok gelutan wacakno ya Allahu ya la ya latif. Duwe bojo kok pengen rabi meneh wacakno donga. Wong wedok malah wacakno Bu. Cekeli donga du pocong iseni banyu terus dudek ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Bila perlu banyune jak omong, lapo to Mas kok pengen rabi meneh. Gak kelingan ta zaman drep ngono to. Zaman ngedos ngono gak kelingan ta. Bila perlu nyanyekno apa lagu bersama yang pernah jadi kenangan. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua tidur pun setikat tidak dicuk orang bakal rapi menembleter gandol gandol amin sing nom-nom duwe pacar kok mau pindah kepada cowok lain ngono to sampean kok nemokno WA nang wong liya mah-mah loh kau sampean jikoke banyu nyanyeke berdua apa yang pernah dikenang. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Cuh, sing sregep selawatan wacakno sing berdua yang pernah dikenang. Wassalamun mustamirun kelakini ya tajan tajuk. Uang lali nek panganan iku iso didonga. Iso didongani. Mula sampeyan ojo sembrono karo jenenge panganan. Lho mula mbah-mbahe dhewe mbiyen paling seneng nabar rukno panganan. Mula nek ana acara Maulidin Nabi mesti dhisikno metune panganan sing enak-enak supaya mengko disolawati bocah-bocah niki ngeten niku. Mahalul qiyam panganane nyedot donga selawat, nyimpen donga selawat. Assalamu alai kazainal ambiya. Assalamu alai. Lha ngono iku nek sampean kok duwe anak apa wetakilan sering melu selawatane isya Izhari, soal Izhari selawatan alon kene iku sing mlebu donga alon dongane. Tanakal tambah akhlak walon anak-anak sing sampean pangan itu ngosok selawatan Izhari kalem-kalem lembut-lembut ngono ane sing kepengin rada gerak titik ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika pakak nomor rada berkas titik ngono. Aja dipakani sing ya Nabi salam alaika gembeng dari kumulat dongo terserah lo iku ana kula niku pokoke angger ora wong tuturi kupinge kok angel mesti sing tak siapno ngekeki panganan baro baro kampung-kampung sing dablek-dablek tuturane angel tak kirimi beras khataman Quran beras sholawat nek tekan kono dimasak sehat wong suwe-suwe dadi wong apik. Lha mulo mbambahi dhewe mbiyen ku sangat tergantung nek ana acara tabarruk mesti dhisikno pangan mulo gawe panganan mesti enak-enak supaya mengko dipangan meneh niku yo enak. Nah wong saiki kadang ra ngerti wayahe nabarukno panganan sing ditabarukno panganan sing ora enak segone rada garing. Mine ya keriting-keriting ngoten nika. Ana tahune iki meng cilik ngoten niku. Akhire begitu bar tabaruk panganan sing dipangan niku ora ora enak, mulih digawa mulih pakakno kucing akhire kucinge sing baro barokah lho iki lho adul. Lha mulo sampean lho ngene iki kadang wong akhir-akhir niki ora sing apa berkat iku apa? Iki wong gemblong muni ala-ala berkati. Sebab napa iku panganan barokah hasil dari Allahumma barik lana. Lah niku nek wis dadi daging Bu, dagingnya daging barokah. Daging barokah ini kurang diopong karo genin roh. Neraka mulo donga Allahumma barik lana fi ma razaqtana niku waqina ada benar betul wong iki katak ora paham wong anyar iki. Lha niku mulo sesuk sampeane ana acara maulid, sampean masak sing enak. Teng omah tuku daging sapi ning pasar Gobeh nggih. Niki lak Gobeh to wong nek ngarani biyen. Gobeh niku teng pundi? Niku nggih. Niki Gobeh. Daging terus bareng wonten niku sampean masak sing enak diempal to ampun sak mene nggih. Terus sampean ngalon nang gampang mriku nyuklek godhong jati nyuklek godhong jati kei sego anget tutupi empal tutupi rajangan jangan tewel masyaallah niku mek tak bungkus entek niku wong sitok niku saking enake. Wakhire sing mlebu kathah sing dadi daging barokah ya ka. Kathah lho iki sampean sing kadang lali. Mula sesuk aja ngene iki cah. Mulutan kok sepine ngene iki mulutan opo iki? Sesuk iki prasange tratak kene, sing seneng coklat nang Indomaret tukokno coklat, tukokno larutan penyegar sing akeh. Tukokno Yakul, tukokno napa dijejer teng mriki. Kersane sing oleh barokah mulutan gak sing gedhe-gedhe tok, termasuk sing cilik, Ci. Cilik lho iku engko nek kesimpenan daging barokah ora perlu diulangi. Sesuk gedhene seneng mulut. Mulutan mun ning jero awak ya ana daging mulutan kok. Lho niki proses instalasine. Lha mulo sesuk iku pasar mriki aja sepi ngene iki mulutan model opo iki? Ya ora ngene aja ngisin-ngisini. Iki mulutan umatnya Nabi, mulutan kere ya iki. Aja ngene cah. Aja ngene sesuk ya. Wong laren iki sugih-sugih mosok sumaker ngene iki. Sugih macak kere iki ya iki. Aja Bu, ya. Aja ngene. Sampeyan teki tebok gedang mriku. Sampeyan gawe gendera 2000, 3000, apa 5000, engko dincepno teng cagak niku saka debok niku. Lha iku jenenge mulutan tabar, tabaruk sing as, sing asli. Lha niku ngene iki, Kang. Mulutane aja garing ngene iki, iki mulutane wong kere ya ngene iki. Malah arep-arep dikai berkat pani. Aja gawe dhewe. Selehno kene tapi diawasi. Engko sapa sing mangan berkat tak kaplong kok. Gawe dhewe. Lha ngono. Nggih, bakso terminal dijejer teng mriki. Lengge ngono. Prei demi mulutan gratis sewengi. Lho ngono baru. Endi jeragane? Lho ngono. Wakhire sampean iso nitipi daging barokah sak waya-waya sing duwe daging mlebu swarga, niku mesti digoleki daging piye kok ndi oh saka terminal. Wong terminal bakso digawa karo daging sing dititipke teng menungsa sing mlebu swarga. Meneng-meneng sampean investasi daging barokah suwargane sesuk nganut ngono enak. Lha iku baru mulutan wong daerah pasar kaya ngene kok. Terminal bakso tengah jejer gratis utawa nek ora nek ewoh nggo tonge rene bar ngono silahkan makan gratis. Engko bar ngene iki termasuk yo oleh pisan. Ngono. Lha iku baru pojok kono ana warung wagal. Pinggir BRI ku enak niku. Bener. Iku nek mulutan geleh kene. Nggih, ayam kremes. Lho ngono. Nggih. Iku baru mulutan iku baru maulid umat Nabi, kabeh pengen mulyakno tamu mulutane Kanjeng Nabi. Lho iki baru nyambut duyufe Kanjeng Nabi. Lho ngene aja kok yo sepi iki opo iki? Mulutane wong kere ngene iki. Bento iki wong laren iki. Nggih, ana dalan menuju tabarruk tapi pura-pura gak ro. Ngene iki lho, Kang, ya. Sampeyan pengen ro mulutan tengen kula. Sampeyan pengen ngrasakno daging pitik sing regane 300 juta tengen kula. Pitik siji regane rata-rata 15 selawe, ana sing rega 150 juta. Pitik tarung sedaya sing kula beleh tak gawe ingkung. Nek pitike wong Lamongan disampluk pitik kula mati-mati. Ning tak belehke mulutan tak ingkung. Lho iku nek musim durian sak trek tak gele tengah ngeten iki. Lho kabeh mangan aja kok gawe berkat terus sego garing kriting-kriting ngene. Ya ora kepangan, Dul. Mosok sego mulutan isine keciput. Lha niku nek gak kula sing elingno sapa? Niku tradisine santri. Kula niku elek-elek ngene suriah, aja sembrono sampean. Kula ngene iki iki ngaji ning istana ngono. Lho, sampean roh to? Dadi nek sampean kula omong ngrungokno. Ngono iki penting ngene iki. Bila perlu esok nu pun nyiapke iwak kutuk. Tuku iwak kutuk sejejer teng mriki. Dikelolo des sing buket, santrene peres pisan, masal kei mie. Lha iku baru mulutan. Engko lak tangga-tangga sekitar laren ngerti mulutane wong laren top ngono. Engko lak wong gendong teko, ngono teko gendong. Wong nglengor ngono teko. Ana wong centini. Wong tintang teko, wong tracal ngono teko. Soale napa pengin tabaruk mulutane Kanjeng Nabi dadi gak ngene iki cah-cah. Nek pengajian ngene ben dina iso gawe. Alah ngene apa? Patungan wong limo rampung. Lengge. Kula niku gelem teko mriki niku tak pikir ya ono berkate akeh ngono lho. Kula mboten arep-arep berkatku mboten kula sing arep. Tapi ngerti yo nasibe ibu-ibu ngene iki lho. Sing sembayang kala-kala, sing ngeten iki nek ya Mbak Si Bapak iki titipi daging barokah. Masakno sing enak e. Enak niku Pak Lurah sesuk sing ngkon. Nggih, sampean kandhani ayam kremes bareng niku. Sampean kandhani bakso terminal niku. Sing es osrok kandhani. La ilaha illallah. Lho ngene iki lho Kang, Kang. Iku mulutan sing as sing asli ketitipan daging barokah waqina ada bana lho lho ngene iki terus dirungokno tok ora iso ya wis nek sampean ngono sing dedengkot-dedengkot iki nek sampean ra ngetokno berkat titenono sesuk tak kirimi berkat teko Jogja biar hatinya berubah. Lho ngene kudu tau sik ya iki bakso terminal ayam kremes pundi mulai botok wagal pundi. Lah iku botok wagal. Ngono sing enak meneh teng mriki napa gendeng? Lho nggih, bakul damen, gratisi damene. Ning ngono no. Apa meneh ndi ya bakul cuwek? Jajane napa? Jajane Pak Poyo. No. Terus biyen ning kene iki ana panganan apa ya sing enak ya? Ora. Mboten sukun. Isih ana gak sukun niku? Nah, ayo jerakan sukun ning ndi? Ah, sukun lu ngono kok. Loh, dadi banser ngene iki ora gampang linu nek mangan daging barokah. Lho iki lho. Lho akhire karena kita selalu bikin berkat niku ra enak, terus ra kepangan, akhire wong-wong sing ngarani panganan barokah iki ra ono, ya semangat lah buktine mubadir lho. Mubadir lho niku kiai biyen tumpeng metu ingkong metu niku sebab napa para sepuh para wali ngetokno panganan barokah. Lho ngeten niki. Lho iki ape nandi urunge lo berkat kok wis mulai. Eh ape masak engko sampe dikeki berkat iku. Wah dadi yo. Kepuyuh. Lho niki niki niki niki. Babakan berkat mulo nggih sing enak ya. Iki cek ro. Wong loro ahit nih lho tak pakani berkat li petang tahun waras. Ana wong dawa bleke gek ora umum pakani berkat rong tahun gelem sembahyang. Lho, niku karena apa jero awake ana daging barokah. Niku, niku kunci sih tok nggih, sesuk tahun ngarep aja lali aja ngene iki ya. Nggih. Tenan. Nggih, Indomaret nang kene gratis sesuk. Mas mulutan. Nggih ya ditutup buka sewengi gratisan piro diskon paling ora. Kandhani Pak Lurah wonten niku sesuk. Niki penting. Budi. Sing duwe Indomaret sing ndi? Ha iku bener iku lho. Kakake Mas Dhur niku. Nggih lho bener. Adik dadi ketua ansor. Kakake duwe Indomaret. Nah, sampean ngetokno sesuk sing enak coklate tokno kabeh. Susune. Ya akhir 20 juta sewengi ku ora akeh wis to kandel kula. Enak enak, nek ora kula sing nukokno sesuk wong laren tukokno coklat sak limang kerdus ngono itu. Ah ora bakal ngentekno sarung kula sitok kok. Ya lu ngene iki lho penting. Iki sing kadang wong lali sane. Lah mulutan pengajian niki kapan? Niku wong sing mulutan asli. Nah mulutan pengajian niki munculipun zaman Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika kaum muslimin ditantang perang kali Pangeran Richard. Pangeran Richard niku pasukan perang gene tiyang Nasrani. Nantang Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi, perang 300 tahun ora ono sing kalah, ora ono sing menang. Gentenan kalah, gentenan menang. Ditantang. Ayo Salahuddin, ayo perang terakhir. Matek ya saiki, urip ya saiki. Tak entehni ning Antakya namine. Sebuah lembah sekitaran Filistin. Namine lembah Antakya. Perang puputan, mati ya saiki, urip ya saiki. Tapi pasukan Nasrani iki siapa mboten umum. Kayu salib saking Golgota wis dipikul. Sikile pasukane wis dirang rantai. Dadi wis ora bakal iso mundur, ora iso mundur. Lah pasukan Islam iki grogi, matek iki kira-kira kalah kira-kira dhewe iki saiki. Aduh yung yung. Kalah iki kira-kira kalah wong kono siap kok. Wong Pangeran Richard niku gelare niku pun Lionheart, si hati singa. Wis matek iki. Lah ndelok pasukan Islam sing mulai grogi. Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi bermusyawarah dengan para ulama, ditemukan jalan keluar. Ben pasukane awak dhewe ora grogi, ben eling maneh kalau perjuangane Kanjeng Nabi, ayo diceritakno critane Kanjeng Nabi. Nah carane piye? Ya digawe lomba. Lomba napa? Lomba nulis maulite Kanjeng Nabi. Mula terus onten berjanji, onten dibai. Yang sampean waca kan sing simtu duror. Sing sekoyaman nek sing mbiyen zaman perang iku dibak karo berjanji niku sing asyraqal badru alaina nek sing asyraqal kaunu bi hajan niku Yaman nggone Syekh Ali Al-Habsyi. Nah sampean sing duwe putu Habib Anis nang Solo. Nah mrene metu niku mah akhire terus diperingeti peringatan mau Maulid diwacakno wong dikelompokno kabeh diwacakno Maulid berjanji kali Maulid tiba diceritakno Nabi sampai lahir. Akhirnya wong ngerti meneh ceritane Kanjeng Nabi. Tapi pasukan ini grogi. Mula akhirnya ben atine anteng ora wedi mati dijak ziarah makame para syuhada. Supaya atine anteng nang Gusti Allah jak zikir tariqah. Akhirnya tiga cara niki maca selawat nyeritakno lahirnya Kanjeng Nabi, pas peringetan lahirnya Nabi, jak ziarah kubur para syuhada, dijak zikir, akhirnya hatine anteng sebab weruh makame para syuhada, sebab zikir, hatine ngerti sejarah Kanjeng Nabi. Akhirnya semangat perang pasukane Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi bangkit. Begitu bangkit, lah niki sing akhire terus sing saking Maroko kepengin ngrewangi perang, tapi gelombang laut Atlantik gedene ora umum. Sedikitika Bermuda teng ngriko. Wong Maroko kayune cilik-cilik ning gedhekno kapal ra sida lunga perang. Mula akhire gawe donga, golek donga, ketemu donga untuk meredakan laut Atlantik dikenal kanthi jeneng Kizibah Bahar. Mula sampean nek wong tani ning kene aja maca Kizibah Bahar, sumur musat. Tapi saiki wong kene ora patek nganggo sumur, soalnya banyune ndesel teko Bengawan Solo. Nah sing saking Padang Kalahari bledheke ora umum gedene. Ana apa-apa lewat sambar bledhek, mula akhire napa golek donga, metuke donga Khizib Barqi untuk meredamkan petir sing muni narudu bikal adza iminguli wijatin wabil ismi minal ba'di bisyatat. Aku nek zaman mondok biyen tak tirakati 41 dina. Nek tak waca rambutku tangi ini. Kaya pitik ini. Nggih. Niku nek meng ngapa tembok sampluk mbledhos pecah. Ning 41 dina. Ora entuk turu, mati sampean ayo. Nah niku sing nate kula damel menaklukkan salah satu dukun teng daerah Jawa Tengah. Niku ana dukun niku iso nyekel bledhek. Nek disambar bledhek niku ping pisan niku guyu tok. Kali kula tak wacakno kejebar ki ping 3 isih tahan, ping 4 wis mulai gedhek-gedhek ngene. Begitu ping 5 nyungsep, akhir pengikuti gelem ngaji gelem sembahyang. Lha sing saking Asia melewati terusan saring jenenge terusan Suez. Iku supaya ora ketok saka kiwa tengen napa gawe donga Khizib Latif. Khizib yang cara ilmu halimunan saniki. Niku halimunan. Cara saniki niku sing apa ya, ilmu menghilang. Wajalna mim baini aidim sadda wa min khalfim sadda fa usaina um faumla yubsiru nono donga sing muni ngoten niku. Nah, engko nek berkecamuk perang kondiang donga jenengane selawat jenengane Hizib Nasor. Mula sampean nek ora ana karepe sing rada abot Hizib Nasor aja diwaca ben dina gelut sampean karo bojone. Wong panas niku. Nek kanggo nek dikiki wiritan biasa mboten napa-napa. Nek diparingi password aja diwaca dulinan biasa. Ah kobong amel. Lah nek situasi wis ora jelas sapa sing kalah sing menang, ana donga sing terkenal jenengane selawat nahriya. Akhir semangat kaum muslimin bangkit, pidato-pidato maulid menjelaskan lahir nabi, akhir pasukan Islam menang teng Antakya, hasilnya nopo? Pasukan salib terbunuh semua, kayu salib sing saking Golgota diobong kali pasukan Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Semenjak itu terus ana mulutan ngangge pidato mulutan ngangge pengajian diwacakno maulidina nabi diwacakno bocah-bocah niki oke sore iya nggih sore lah niku lah terus kula pengaji pengajian alangkah indahnya digabung kalau maulid mah mangandai baru ngeten niki mulutane santri yang ngene iki panganane ana ngajine ana awake barokah atine barokah selawatane gayeng lha iki baru mulutan lho akhir wong Islam tangi lho ngono saiki ana wong anyar ngarani maulid raen-raen tok mulutan musyrik sampai terakhir teng Afghanistan teng Kabul dibom lho wong mulutan dibom soal saiki ngono wong gadinge karo wong mulutan iki ora umum ngarani wong nek mulutan niku musyrik. Lha niku teng mriki pun enten mboten wong ngoten niku. Enten. Nek ana ya nang sampean kandhani tuturi sing apik. Mumpung durung lali karo Kanjeng Nabi sebab apa kaya ngono ku biasane lali karo nabine. Mulane nyeluk nabine terus mat ngono kadang niku nyeluk sayyidina mo. Nah nek wong lali karo nabine biasane lali karo wong matine. Bapakne mati ya lali wis mbok kuburane ning ndi arek didelok. Wayahe ndongakno ya ora arek didongakno wong karo nabine wae lah. Lali biasanya ngoten niku. Terus akhirnya sembrono wong karo nabine lali ya saenake dhewe. Ana wong mati ya terus diglundungne plung ngono to. Nggih biasane wong ngoten niku. Nggih. Lah ngoten niku sakno. Niki termasuk orang yang perlu dikasih ya. Kasihani tuturi sing apik. Nek mulutan niku keliru ra mungkin wong mulutan sak donya luwe akeh timbang sing sing ora. Nek dikir niku elek ora mungkin wong dikir luwe akeh timbang sing sing ora. Nek maca selawat niku elek ora mungkin wong selawatan luwe akeh timbang sing sing ora. Lah niki jenengane sawadil akdom niku ya niki. Bala sing kathah ya niki. Oh niki. Lah niku. Lah mulo terus ana mulutan lho. Akhire wong sing mulutan ngerti ngene iki. Oh iku mbiyen zamane Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Oh sing panganan niku sing asli zamane Kanjeng Nabi lah awak dhewe karek nerusno arep nyuntuh sing ndi wae nek iso ya karo dua paket mulutan Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi plus mulutan model Kanjeng Nabi tumpenge ono pengajiane ono selawatane ono atine dikeki ngaji awake barokah lha iki lho iki jenengane mumtaz iku ya iki. Ha, mulutan top itu ya iki mulo sesuk aja lali iki wong laren ya mulutane sing genah ya apik ibu-ibu nek wis ngerti arep mulutan masak daging sing enak-enak jecer ning kono ha nek kepengin dipangan dhewe mboten napa-napa ning dinteni bar didonga dongane misale oh dijikok aja iku tekku ngono tekku tak enteni kok aja ngono nek sampean kepengin ngekeki wong daging barokah monggo dipangan tiyang sisa sanes lha iki lho. Lah iki mulutan loro niku. Lha mulo kadang wong mulutan niku sakniki ora ngerti dipikir apa. Bahkan kadang sing ngene iki ora ngerti, sing maca selawat niki. Ngene iki sing ora ngerti niki, caca sing maca selawat niki. Karena kuncine ya teng mriki niki nek mulutan. Sampeyan iki kuncine. Karena sampeyan yang menghubungkan kita dengan Kanjeng Nabi. Tunge sampeyan niku menghubungkan karo Rasul. Lho sebagai apa? Sebagai umat akhir zaman sing ora tau petuk dhewe karo Kanjeng Nabi sing dikongkon seneng karo Kanjeng Nabi. Lah sing ngubungke apa? Ya selawat. Nah selawat iku ramuni nek ra diwaca. Mula jenengane selawat nek diwaca jenenge selawat. Selawatan. Nah selawatan iku ramuni karo dhewe sampeyan ora munekno. Mula sampeyan nek selawatan harus sepenuh hati aja karo ngantuk yo. Nasibe awak dhewe tergantung sampeyan sing menghantarkan kepada mahabbah teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatan sing tenan lho. Sampeyan sing tenan. Mula sampeyan nek selawatan kudu teko ati, aja teko lambe. Ngono jombe iku mau larutan penyegare. Wegi abot sampeyan selawatan. Itu katalisatore iki sampeyan. Trafone iki sampeyan. Mula wong selawatan iki sing dicacak kala-kala sampeyan yo. Selawatan aja kok ngambang. Lha dhewe iki ngibadah. Tak mono akeh niku lho. Iku meng kaya-kaya tok. Nah meng kaana kataro taro meng kaya-kaya weruh Gusti Allah. Ngene iki yo ganjarane yo ora wer. Ora wer iki jarane ganjarane pola yo ora ngerti. Salat iku diterima apa yo ora? Yo gak ngerti. Sedekah diterima apa gak yo gak ngerti. Mula supaya kabeh niki terhubung dihubungke kali selawat. Salat niku lho ora maca selawat ora dadi. Salat iki nek ora mau Allahumma sholli ala sayyidina yo ora dadi. Ndonga kok ora wa sallallahu ala sayyidina yo ora ta. Yo ora dadi. Nah penghubunge kabeh selawat. Lah mula sampean niku lek menghubungke wong sakmene aja mung lambe kok ati nek selawatane yo. Yo. Lah sampean wis tau nyacak selawatan sing teko ati. Urung tahu sampean sebab sampean nek selawatan mesti ana wong akeh. Wis tau urung sak grup iki selawatane pinggir Bengawan Solo tok ora ana wong wis tau urung. Dicacak. Iku baru sampean ngrasakno selawatan teko ati, ora ana sing nonton, ora ana sone, tapi tentang dong. Marhaban ya nur. Ai, lu sampean caca. Engko lak sampean ero iwak mumbul. Ero sampean. Boyo moro. Ero. Iku penting. Lha mulo para sepuh biyen senajan kendang tok menghubungkan ngene, tang tung tang tung tang tung dadang tang tang gung. Nang ning nang nong nang ning nang nong. Dang dang dang dang. Gung biyen kan ngoten niku. Niku bi nek biyen wong apa nabuh gamelan niku ora mesti ana wong ngene dicacak ning dhuwur gunung sing ra ning wong ero. Sampe engko ero tenan nang ning nang nong ya nang kene ya nong kono. Urip iku ya kadang apik kadang elek. Dang dang dang dang gung ayo dang dang balik nang sang yang a agung gek dang balik oh nang Gusti Allah. Lah wong saiki berhubung ra ngerti mulo kadang nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang ngono malane. Lemulo gamelane para wali niku kadang suarane isih krungu padahal barange wis gak ono. Kenapa? Karena selawatane gamelane menghasilkan energi uluhiyah penghubung kepada Allah. Lah energi itu tidak pernah bisa hilang, hanya berubah bentuk. Nek sampeyan wis tau nyacak durung selawatanmu cacakan. Ayo ning bayu sing ning ngelengor sing sewepi ge. Pinggir dalan tang tung tang tung tang tang tang tang. Nah, Nabi salam. Nek Nabi rawuh, sampeyan tau nyacak to? Nabi rawuh boyo mesti rawuh, ula mesti teko ngene ngene. Mesti joget. Lho aku wis ngalami nek ngono ku. Mula aku iso cerita. Sampeyan kan durung engko kadang niku sing teko iku ora mung menungso tok, gendruwo. Lho tenan masih gendruwo ya pengen krungu salat. Salat engko terus mendolo matane ngene. Arhaban ya. Aja mlayu. Sampeyan jero nek selawat itu penghubung seluruh makhluk kepada Allah. Iki lagi ero menungso tok sampean. Mahallul qiyam sallallahu ngadeg. Sampeyan rung tau ero mahallul qiyam iwak kutuk pelem. Lha nggih. Masih iwak kutuk ya pengen dihubungke kali Gusti Allah, kabeh pengen mlebu swarga, kutuk ngerti engko entek ning kali Bengawan Solo. Nek menungso tangine sampean rung tau nyacak wingi. Lah mulo sampean kok nek iku sampean iso, sesuk swara terbangmu begitu tung nabrak atine menungso ngono. Marhaban, wis lali wong. Ana ning mung dauke karo Gusti Allah. Lha ngene iki wong gak ero. Ngerti sampean? Kita kei PR dhewe-dhewe iki. Sing suge-suge PR-e berkat. sing ibu-ibu PR berkat. Sing sampean PR selamatan sih dicacak ya. Kalau wis ora ono pas ora ono mulutan iki ora ono radundang wong, mulutan dhewe. Maca maulid kit awal sampai akhir ning aja ning ngarepe menungso. Ya. Teng pundi niki kira-kira sing paling serem ngono ning daerah mriki? Oh, kuburan tangi niku teng kuburan ngene. Assalamualaikum ya. Bongko nek melayu terbange keri. Ora apa-apa baleni maneh sesuk. Engko engko akhire terbange mluri dhewe tuntang tung tuntang tung tuntang tung. Lho iku. Lha iki lho jenenge dhaoke kecekel. Dadi cek gak hambar. Kadang sampeyan karo ngantuk. Arahaban ya. Aini. Mau tak delok lho kok ya ana sampeyane. Rambe bagbir lene ya Allah bibarakatilatim ana ning ora tak sebut ana sing ngono kuwi ning kene iki wassalamun mustamirun kelahene ayande ana iki model opo iki sampeyan roh aku wong kok dhuwur kok sampeyan merdu aku tak sawangi ana sing iya apa? Rami bagbili dunubi ya Allah berkatiladi. Oh, nanti ini selawatan model apa? Mau jadi nanggung wong sak meneh akeh lho. Kok apa iki diarah nomer ini lah kok sing kene. Sing tenan sampean yo. Di sembrono iki nasibe wong semenake dongane opo jane sampean kok malem-malem. Ana wong tak delok tekan dhuwur ketok kok. Wong kula ya ora ngarang, ana kok dhuwur. Nuthukne sing ngarang. Lho, wong ngene iki dikandani wae ana sing ngantuk kok. Ah, nek ngantuk to. Lha, wong sampean dikandani wae dolanan handphone. Nah, lho ngene apa tumon? Eh ketua grupe sapa iki? Kandhane kaya anak putune anak buah kaya. Ngene wis ngene iki hilang handphone wis ora ana handphone reneng apa? Nggawa buku catetan. Selawatan ana be salam. Iki model apa? Memang ini handphone iki pancene ngerusak pancene apa rusak. Tenan iki produk milenial yang paling merusak dina iki nek hati-hati handphone. Iki jenengane millennial skilling everything. Ngonro ora aku iso bahasa Inggris. Millennial membunuh lho nah iki. Nen ndelok kula ta. Eh astagfirullahalazim. Nah kok gak didepno kula. Depno rene. Oh streaming men. Iki. Videoku nang kono. Lah anu kepada seluruh pemirsa. Hei, roh ayar-ayar, ya Allah, dan ini lah. Nggak. Ya weh, sekarangmu. Tapi yang ingin mau berarti gak ngomong ini bareng. Dan ini lah ya. Jadi kekuatan kita hari ini itu ya di sini sebenarnya. Mulanya kiai-kiai menghubungkan kita dengan sholawat, dengan mulutan. Cuman tahun ngarep dijangkepi sing apik, nggih. Nggih. Tahun ngarep sing apik mulutane wong laren. Aku gelem teko meneh. Angger sesuk berkati parah ngono. Kula mboten purun berkat, nah wah kula nggo berkat iki apa? Wong kula mulih numpak pesawat. Nggo berkat ewek-ewek wah 20 kilo mbayare larang, tergawanane angel. Nggih. Niku mula kula mboten mikir ngoten. Sing butuh berkat iki sing ngene iki lho, sing mulih-mulih kuwi anake adike, dulure digani berkat. Sampeyan mulih nggo berkat ora engko? Ya kontak jaluk rupane tiyane kok. Cek duwe panganan barokah. Nek mboten enten berkate engken bakso terminal disiapke niki kali ini sampeyan niki. Sak bungkus sedang ben dienakno karo adik-adik ning omah. Den? Buka maneh. Oh. Wong jeragane ning kene lho sampean kok bingung lampo. Ayam kremese buka meneh. Bathok wagale buka meneh. Untuk apa lho iki lho nek gak awak dhewe yang melestarikan ini, engko akhir zaman anak putune dhewe kepaten oh. Obor, tidak mengerti lagi. Dipikir panganan ini tidak terkait dengan barokah. Ini yang lebih medeni. Akhirnya uang sing ora iso dileboni nganggo kuping, ora iso dituturi nganggo kalimat, iso dileboni nganggo panganan barokah. Acara agama-agama liya ngerti. Lah karek diinstal napa dongane. Sesuk sing calone dadi berkat nek arep diberkat bareng-bareng, kelompokno dadi siji berase khatami Quran, wacano selawat. Blungono sing masak nek iso iku ora batal wudur, sik kabeh sing masak ora lagi khat, tapi semua yang masak niki resik, jadi panganannya bener-bener panganan resik barokah. Allahumma barik lana fima rozaktana waqina ala banar amma ba'du. Nah mukadimah ngaji rampung, kalau tak pindah barangnya teniki kalau jenteng tikung titik edangge jam piro lagi? Jam sedoso? Oh jam 10 sedengan kalau tak teng tikung sak jam tuging riko jam 11 ya. Semoga-moga sedaya barokah tahun ngarep tak enteni berkate. Hey, Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Niki sadungane mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amal kafi wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Fadhakkirna wa nasina hadzal jalali wal ikram. Ridhoka ya Allah, syafaat Rasulullah ya Allah, hijal awlatana dzurriyyatina, talamidana alil alim alil khair alibadil qasim qiyamul iman. Rabbana atina min ladunka rahmah ya nabiyana min ladunka rahmah. Allahumma ja'al ummat sayyidina Muhammad, Allahumma salli sayyidina Muhammad, Allahumma farrij ummat sayyidina Muhammad. Ridhoka ya Allah, syafaat Rasulullah ya Allah, Allahumma fir lana dzunubana baina ummatina, masyayikh masyayikhina wa jaddati wa jaddati wa jami' muslimina wa muslimat alladziina sabaquna bil iman. Nuksul jami' abad la'arin habayna umhatina Allah mughfir lahum arhamhum wa'afi mafanhum Allah mula tahrimna ajrahum mula tafkina ba'adhu mughfir lana lahum Allah majalan qabr mula tamir adil jinan Allah majalan khutam fila jami'an qabr nalila ilalallah muhammadur rasulullah wa aqidah muslimat ma'inna irja'a ila rabbiki radiyatan marziyah fadukhuli fa'ibadi fadukhuli jannati rabbana atina fi dunia asana wa fil akhirati hasana tawakina a'adhu bin na'ar sallallahu ala sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Inna siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.